kesetiaanmu. Semua yang terjadi nanti akan aku hadapi demi setia padamu. Bulan pun akan jadi saksi dan bintang bertaburan menghiasi cinta kita. Kesetiaanmu.